Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan merojaah beberapa pembahasan yang sebelumnya. Abu Hibban, Mirasul Umm, seperti apa perinciannya, Fadhal? Mirasul Umm. Jangan lihat buku, jangan lihat buku. Harus sudah di luar kepala. Bukan di luar kepala, artinya hilang bukan, tapi di dalam kepala itu. Hah. Antum ini mustamik kan santri ini? Hah. Kemarin Nana bilang yang mustamik di belakang itu. Nah, Arif, fadhal antum. Mirasul Umm. Hah. Itu antum Kornen. Ya, belakangnya Irsyad siapa namanya? Iya, fadhal antum. Mirasul Umm. Ini ahli wasat ini enggak ada yang bisa ini. Irsyad, fadhal. Sepertiga. Hah? Nah, lupa. Abu Qanita, fadhal. Oh iya, Abu Qatada. Ya, kunyah baru. Tidak undang-undang makanya enggak ingat. Ya, fadhal. Yang punya anak siapa itu? Ya, sang mayit tidak memiliki anak. Terus? Bukan saudara kandung, satu saudara mencakup kandung, ibu dan ayah. Iya, bukan termasuk dari permasalahan Umariyatain. Iya, memiliki lebih dari satu saudara. Kalau Umariyatain, ibu dapat berapa? Iya, sulusul baqi. Sepertiga dari sisa. Sekarang yang ini, sebelah sini. Mirasul ab. Mirasul ab. Ali, fadhal. Siapa sih ketuan? Kamu Zaki. Hey, Ali, fadhal. Ayah. Iya, rinciannya. Ya, memiliki anak laki-laki, far'un zakar. Ya, berapa fardnya? Ya, 1/6. Terus? Iya, menjadi ahli ta'asyib. Antum harus mulai mengerti dan mengenal istilah-istilah secara warisan ahli fard, ahli ta'asyib, ya, ta'asyib dan fard. Sulusul baqi juga termasuk atau istilah-istilah. Nah, ya, menjadi ahli ta'asyib kalau semisal tidak memiliki ya far'un waris, jangan pakai cabang-cabang. Far'un waris ada rincian. Ahli ta'asyib kalau semisal enggak memiliki far'un waris, hah? Oh, yang ada rinciannya. Terus yang berikutnya. Ya, memiliki far'un waris dari jenis kelamin perempuan. Berapa faradnya? Hah? Apabila ada bint. Yes. Setengahnya. Bukan setengah itu. Ya, seperenam. Iya, kalau itu lain pembahasannya. Al-Muhim dia seperenam. Seperenam dan sisa. Bukan sepertiga. Oh iya. Oh iya, asal masalahnya berapa kemarin? Iya. Al-Muhim ayah, ketika ahli warisnya itu seorang anak perempuan, ya dia sebagai ahli ta'asyib dan ahli fard. Fardnya 1/6. Adapun sisanya nanti dikembalikan ke ayah, walaupun nanti hasilnya sama-sama setengah. Sama-sama setengah, tapi setengahnya dari hasil tersebut diambil melalui proses 1/6, ditambah sisa, jadilah setengah. Sekarang yang berikutnya, mirasul zauj. Mirasul zauj. Ayah khadal, Abu Amr. Iya, zauj benar. Iya, kapan dapat setengah? Iya, tidak memiliki far'un waris. Pakai istilah far'un waris yang keturunan. Terus? Ya, memiliki far'un waris. Hasan. Mirasul zawjah. Mirasul zawjah. Antum, Abu Abdurrahman. Hah? Oh, dua kali enggak ikut. Khalid, mirasul zawjah. Ya, kapan dapat 1/4? Hah? Tidak memiliki far'un waris. Hasan. Permasalahan umariyatain itu apa? Ikhwan, fadhol. Iya, halakah halik, siapa ahli warisnya? Ayo terus yang kedua. Ya, zaujah, om dan ab. Hasan. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang berikutnya. Kemarin kita sebutkan mirasul jaddah, ya. Mirasul jaddah ini berapa kemarin? Mughirah. Mirasul jaddah berapa? Ya, 1/6. Walaupun jaddah tersebut berjumlah lebih dari satu orang. Tapi di sini anak akan menambahkan satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab yang satunya, Tashilul Faraid, terkhusus terkait tentang pembahasan mirasul jaddah. Dalam pembahasan yang sebelumnya, bila mana jaddah tersebut lebih dari satu orang, maka hasil warisan yang didapatkannya adalah tidak lebih dari 1/6. Dan dari hasil warisan yang didapatkan oleh mereka dibagi secara rata. Dibagi secara rata antara masing-masingnya. Tidak ada yang dilebihkan antara satu dengan yang lain. Terkecuali pada satu keadaan. Ingat, terkecuali pada satu keadaan. Bila mana pada seorang jaddah tersebut memiliki dua jalur hubungan dengan sang mayit. Bila mana sang jaddah memiliki dua jalur hubungan antara dirinya dengan sang mayit. Ada spidol. Anam buat misal nanti kalau semisal antum menjumpai ada seorang jaddah dari kriteria yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka pembagiannya khusus. Al-Muhim, kalaulah semisal jaddah tersebut memiliki dua jalur. Memiliki dua jalur antara dirinya dengan sang mayit, maka dia mendapatkan 2/3 dari 1/6. Dia mendapatkan 2/3 bagian dari 1/6. Kalau semisal jadanya ada dua, jada yang pertama hubungannya dengan sang mayit melalui satu jalur, jada yang kedua hubungannya dengan sang mayit melalui dua jalur, maka harta tersebut mereka mendapatkan 1/6. Jaddah yang memiliki dua jalur hubungan dengan sang mayit mendapatkan 2/3 dari 1/6. Adapun jaddah yang satunya mendapatkan 1/6-nya. Sehingga pembagiannya lebih besar pada jaddah yang memiliki dua hubungan dengan sang mayit. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membuat misal. Kalau misal ada seorang wanita yang bernama Hindun, memiliki dua orang putri, satu putrinya bernama Zainab, satunya bernama Hafsah. Zainab ini memiliki seorang putra yang bernama Muhammad. Zainab memiliki seorang putra yang bernama Muhammad. Antum perhatikan. Dari suaminya yang bernama Ali. Dan namanya ibunya Ali adalah Fatimah. Jangan ketawa-ketawa. Ini ilmu ini. Kalau anak-anak kecil belum nalar, wajar ketawa. Lihat anak nama orang perempuan itu ketawa. Ini Fatimah, Ali, Zainab, Muhammad. Dan Hafsah memiliki seorang putri yang bernama Asma. Hafsah memiliki seorang putri yang bernama Asma. Kemudian dari putra dan putri Zainab dengan Hafsah akhirnya dinikahkan. Hindun memiliki dua orang putri yang bernama Zainab dan Hafsah. Hafsah menikah dengan seorang pria memiliki seorang putri yang bernama Asma. Zainab menikah dengan seorang pria yang bernama Ali memiliki seorang putra yang bernama Muhammad. Kemudian antara Muhammad dan Asma menikah. Ini menikah antara apa? Anak keponakan ya. Itu keponakan ya. Muhammad apanya Hafsah? Hah? Keponakan kan sepupu, enggak sepupu. Iya, keponakan. Ya ternyata boleh ya. Boleh demikian. Bukan mahram. Kemudian antara Muhammad dan Asma menikah, lahirlah Bakar. Lahirlah seorang pria yang bernama Bakar. Bakar meninggal dunia. Bakar ini meninggal dunia. Memiliki dua orang jaddah. Bakar meninggal dunia memiliki dua orang jaddah yang bernama Fatimah dan Hindun. Fatimah hubungannya dengan Muhammad dengan Bakar adalah melalui jalur ayahnya, ya Ummu Abil Ab, ya Ummu Abil Ab. Berarti Fatimah ini adalah dari sisi jihah hubungannya dengan sang majid adalah Ummu Abil Ab. Ibu bapaknya bapak Ummu Abil Ab. Nah, paham di sini? Adapun Hindun hubungannya dengan Bakar memiliki dua jalur. Hindun hubungannya dengan Bakar memiliki dua jalur. Jalur yang pertama melalui siapa? Melalui Hafsah ke Asma. Ya kan? Ummu Umil Um. Ummu Umil Um, Hindun, Hafsah, dan Asma. Atau bisa pula melalui jalurnya Zainab. Ummu Umil siapa? Ya, Ummu Umil Ab. Sehingga bila mana demikian kasusnya, maka jadah yang memiliki dua jalur hubungan dengan sang majid ini memiliki bagian lebih besar dari jaddah yang hanya memiliki satu jalur hubungan dengan sang majid. Atau diistilahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sulusas sudus, 2/3 dari 1/6, ya, 2/3 dari 1/6. Diam itu, jangan berisik itu. Jihad. Seperenam dari seperenam. Kalau siapa itu? Fatimah mendapatkan bagian 1/6 sisanya, afan mendapatkan bagian 1/3 dari 1/6. Jadi hartanya tersebut nanti dibagi 3. Hartanya dibagi 3, 2/3 diberikan kepada Hindun, sepertiganya diberikan kepada Fatimah dari bagian fard mereka seperenam yang diambil dari warisannya sang mayit. Jadi kalau semisal ada seorang mayit memiliki dua orang nenek, nenek tersebut mendapatkan bagian seperenam, contohnya mereka mendapatkan bagian 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Fatimah dan Hindun. Berarti Hindun mendapatkan berapa? Ya, 2 juta. Ya, 2/3 dari seperenam bagian mereka. Adapun Fatimah mendapatkan bagian sepertiganya, 1 juta. Sehingga tidak dibagi secara rata. Karena satu jaddah memiliki dua jalur hubungan kekerabatan dengan sang mayit. Bisa difahami? Nah, bisa difahami dari kisah ini? Yang belum paham, angkat tangan. Ayo, banyak juga yang belum paham ini. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung bahwasanya mirasul jaddah, kadar warisan yang didapatkan oleh seorang nenek adalah tak lebih dari seperenam berapapun jumlah mereka. Ini sudah difahami. Kalau semisal mereka berjumlah 3 orang, berarti mereka mendapatkan seperenam dibagi secara rata antara mereka. Tidak ada yang dilebihkan antara satu dengan yang lain. Terkecuali satu keadaan yang kita sebutkan, bila mana nenek tersebut memiliki dua jalur hubungan kekerabatan dengan sang mayit dari nenek yang lain. Bila mana sang nenek tersebut memiliki dua jalur hubungan kekerabatan dengan sang mayit dari nenek yang satunya, maka kita lebihkan dia dari bagian seperenamnya. Mereka bagiannya lebih banyak dari nenek yang satunya. Seperti kisah neneknya Bakar, seperti kisah neneknya si Bakar, yang runtutan dari nasab sang Bakar, si Bakar ini ternyata dahulunya neneknya dia yang bernama Hindun memiliki dua orang putri yang bernama Zainab dan Hafsah. Zainab menikah dengan Ali, mungkin Hafsah menikah dengan Ahmad, akhirnya memiliki masing-masingnya anak Muhammad dan Asma. Dari kedua anak mereka ini akhirnya mereka nikahkan. Dari kedua anak mereka ini mereka menikahkan, memiliki seorang anak yang bernama Bakar. Bakar meninggal. Memiliki seorang anak yang bernama Bakar. Bakar meninggal, memiliki dua orang nenek. Memiliki dua orang nenek, yaitu Fatimah dan Hindun. Fatimah itu dari ibunya Ali. Ibunya Ali, kalau Zainab ibunya siapa? Hindun. Zainab itu ibunya Hindun. Ali ibunya adalah Fatimah. Dan seorang nenek yang bernama Hindun. Seorang nenek yang bernama Hindun. Melihat silsilah kedua nenek ini, kita melihat perbedaan yang demikian besar hubungan jalur kekerabatan antara Fatimah dengan Hindun dengan sang mayit yaitu Bakar. Kalau Fatimah, hubungan kekerabatan antara dirinya dengan sang mayit adalah melalui jalur ayahnya, Muhammad, yaitu Ali, ya kan, Ummu Abil Ab. Fatimah, Ali, dan Muhammad, Ummu Abil Ab. Berbeda dengan Hindun. Hindun bisa memiliki dua jalur kekerabatan dengan sang mayit. Yang pertama melalui Hafsah ke Asma, yang disilakan dengan Ummu Umil Um. Yang kedua ke Zainab dengan Muhammad, yang disilakan dengan Ummu Umil Ab. Maka kita sangat menekankan dalam pembahasan usul ya, furu hawasi yang kemarin telah kita sebutkan, mana yang termasuk dari ahli waris, mana yang bukan dari ahli waris atau dikategorikan zaul arham, benar-benar amin fahami untuk kemudian bisa memahami pelajaran yang setelahnya dan yang setelahnya, karena saling berhubungan, saling berhubungan. Al-muhim, kalau sekalilah semisal demikian kasusnya, maka tentulah seorang nenek yang memiliki dua jalur hubungan dengan sang mayit dilebihkan bagiannya. dilebihkan bahagianya. Tapi tidak melebihi bagian mereka yang mendapatkan warisan 1/6 dari harta warisan sang mayit secara keseluruhan. Dilebihkannya di sini adalah ketika 1/6 tersebut sudah berbentuk harta yang harus dibagikan ke masing-masing mereka. Maka Hindun mendapatkan 2/3 dari 1/6. Adapun Fatimah mendapatkan bagian 1/3 dari 1/6-nya. Sehingga banyakkan Hindun ya dari Fatimah. Kenapa? Alasannya karena dia mewakili dua nenek, yaitu Ummu Umil Um dan Ummu Umil Ab. Mewakili dua nenek, Ummu Umil Um dan Ummu Umil Ab. Bisa dipahami? Masih ada yang belum paham? Belum juga paham atau? Ya harus paham. Kalau belum paham, tanya nanti. Habis salim, tanya ke yang paham. Jadi termasuk dari kunci keberhasilan belajar, di antara yang sudah diajarkan oleh sebagian para ulama, adalah memiliki lisanan sa'ula. Memiliki lisan yang sering bertanya. Kalau enggak paham, jangan malu bertanya ke teman antum. Tanya, ini apa sih maksudnya tadi? Sering bertanya, memberikan pemahaman. Ya, Fadhol. Hafsa diganti Hamzah. Iya benar. Kalau Hafsanya dikasih Hamzah menjadi satu jalur. Iya. Jadi dibagi secara rata. 1/6 masing-masing mendapatkan setengah-setengah dari 1/6. Ya Fadhol. Nah, ya. Ya berarti hartanya nanti dibagi menjadi 4. Ya. Dapat 4 bagian, yang punya 2 jalur mendapatkan apa itu istilahnya itu 2/4 dari 1/6. 2/4 dari 1/6 ataupun 2 nenek masing-masingnya mendapatkan bagian 1/4. Paham? Itu pentingnya ilmu pecahan ya seperti ini. Ada lagi yang lain? Sebelum lanjut, sekarang kita masuk ke mirasul jad, warisan yang diperoleh oleh seorang kakek. Oleh seorang kakek. Ini kemarin telah kita tekankan, antum harus memiliki rumusan buku saku kecil yang antum bawa setiap saat. Tulisannya mirasul zauj, zaujah, ab, jad, jaddah. Al-muhim dari ahli fard yang baru kita sebutkan rinciannya, persyaratannya, beserta perinciannya. Sekarang kita masuk ke mirasul jad. Warisan yang didapatkan oleh seorang kakek. Karena ahli fard ini apabila antum sudah berhasil menguasainya, yang setelahnya sangat mudah. Ibaratnya ini adalah pintunya. Ibaratnya pembahasan ahli fard adalah pintunya. Untuk kemudian bisa mengerti masing-masingnya mendapatkan berapa bagian dari tarikah harta warisan sang mayit. Kalau pintunya antum sudah menguasainya, sudah bisa membuka, memegang kuncinya, maka untuk masuk ke rumah atau ke pembahasan yang setelahnya demikian mudah. Masuk ke kamar enggak dikunci, masuk ke ruang tengah enggak dikunci, masuk ke dapur enggak ada kuncinya, sehingga mudah untuk kemudian leluasa memasuki beberapa bab yang berikutnya. Sehingga benar-benar diperhatikan dan dipahami. Mirasul jad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, al-muradu bil jaddi huna, yang dimaksud dengan kakek di sini adalah man lam yakun bainahu wa bainal mayyiti unta, seorang pria dari usul yang tidak ada perantara antara dia dengan sang mayit, seorang perempuan. Bila mana ada perempuannya, termasuk dari zawul arham, bukan termasuk dari ahli waris, hanya sekedar memiliki hubungan kerabat rahim yang kita dianjurkan untuk menyambungnya, tapi dia bukan termasuk dari ahli waris. Ka'abil seperti jad yang tidak mendapatkan harta warisan adalah bapaknya ibu. Bapaknya ibu adalah contoh dari kakek yang tidak mendapatkan harta warisan karena ada perantara seorang perempuan, yaitu ibunya sang majid. Wala yarisu jaddun ma'a wujudil abdi. Ini diperhatikan. Seorang kakek tidak akan mendapatkan harta warisan dengan adanya ayah kandung sang mayit. Ini antum harus hafal. Jadi syarat kakek mendapatkan harta warisan adalah disyaratkan tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Kalau semisal ada ayah, maka kakek tidak mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Sama seperti halnya nenek. Nenek tidak mendapatkan harta warisan bila mana sang mayit memiliki seorang apa? Ya, seorang ibu. Demikian pula dalam pembahasan jad. Wala ma'a wujudi jaddin aqrabu minhu. Tidak pula mendapatkan harta warisan bila mana didapatkan seorang kakek yang lebih dekat arahnya, jalurnya dengan sang mayit dibandingkan dirinya. Ya, sama persis seperti pembahasan jadah. Kalau ummu ummil dengan ummil siapa yang mendapatkan harta warisan? Hah? Ya, ummil karena lebih dekat. Ummul abil ab dengan ummul ab, siapa yang mendapatkan harta warisan? Ya, ummul ab karena lebih dekat dengan sang mayit. Demikian pula dalam permasalahan kakek. Seperti contohnya seorang kakek abu abil ab, bapak abu abil ab. Dia tidak mendapatkan harta warisan bila mana ada abul ab. Bila mana ada abul ab. Sehingga yang terbawah akan menghajab, menghalangi yang di atas untuk kemudian mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Berapapun jumlah yang di atas. Kalau yang di atas ada 3, yang di bawah ada 1, maka yang 1 itu yang mendapatkan. Yang di atas 3 orang itu tidak mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Adapun perincian warisan yang didapatkan oleh al-jad, perinciannya adalah sama dengan warisan yang didapatkan oleh warisan yang didapatkan oleh al-jad sama dengan warisan yang didapatkan oleh ab, seorang ayah. Sehingga bisa sebagai ahlul fard, bisa sebagai ahli ta'sib, dan bisa sebagai ahli fard dan ahli ta'sib. Perinciannya sama. Lihat perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mirathul jaddi bil fardhi faqat wa huwa sudusu. Warisan yang didapatkan oleh seorang kakek dengan al-fard, terkadang dengan al-fard saja, yaitu 1/6 sebagai ahlul fard. Terkadang dengan ta'sib saja, yaitu diambil dari sisa harta warisan sang mayit. Terkadang bisa sebagai ahlul fard dan ahli ta'sib. Perinciannya sama persis dengan ad. Ya fadhal, azan aja dulu sambil antum pahami yang ana terangkan. Tajib, tadi kita sebutkan bahwa mirasul jad sama dengan mirasul ab, bisa ahli al-fard, bisa ahli al-fard wa ta'asib, bisa ahli ta'asib. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa yarisu bil fardhi faqad bi syaratin an yakuna lil mayyit far'un warithun dzakar. Jad sebagai ahli al-fard saja dengan syarat mayit hanya memiliki far'un waris dari jenis kelamin seorang pria. Wa yarithu bi ta'sibi faqad bi syaratin alla yakuna lil mayyit far'un waris. Sebagai ahli ta'sib saja dengan syarat kalau semisal sang mayit tidak memiliki far'un waris. Wa yarithu bil fardhi wa ta'sibi ma'an bi syarti ay yakuna lil mayyit far'un waris unta la zakara ma'aha. Jad mendapatkan sebagai ahli fard dan ahli ta'sib secara bersamaan dengan syarat bila mana sang mayit memiliki far'un waris dari jenis kelamin perempuan tidak ada laki-lakinya. Sehingga pembahasannya sama persis dengan pembahasan ab. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab yang satunya Tashilul Fara'id menyebutkan bahwasanya mirasul jad sama dengan mirasul ab dengan perincian yang telah lewat penyebutannya kecuali pada dua permasalahan. Ingat, mirasul jad sama dengan mirasul ab kecuali pada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah dalam permasalahan Umariyatain. Dalam permasalahan Umariyatain, jad tidak teranggap. Sehingga bila mana ada seorang ahli waris, mereka adalah zauj, dan jad, maka tidak bisa untuk kemudian jad ini menempati posisi ab. Dalam bab Umariyatain, tetap jad mendapatkan bagian berapa? Zauj dan jad. Ya, sebagai ahli at-ta'sib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin sudah kita sebutkan termasuk dari ahli ta'sib adalah saudara laki-laki sang mayit. Itu sudah belum? Sudah. Saudara laki-laki sang mayit termasuk dari ahli ta'sib. Iya, yang disebutkan sama sudah. Iya, sudah. Iya, perinciannya belum. Kemudian pembahasan yang kedua adalah dalam bab ta'sib, dalam bab at-ta'sib itu ada perinciannya. Ada perinciannya. Terkadang sebagian mereka bisa menghalangi sebagian yang lain, sama-sama ahli ta'sib. Termasuk dari perincian tersebut adalah kasus bila mana ada ab dengan akhsyaqiq. Bila mana ada ab dengan saudara laki-laki sang mayit. Saudara laki-laki sang mayit kemarin sebagai apa? Ahli ta'sib. Ab juga sebagai ahli ta'sib. Bila mana berkumpul dua ahli ta'sib, maka satunya pasti mengalah. Satunya pasti mengalah. Maka dalam kasus ab dengan akhsyaqiq, ab menghalangi akhsyaqiq sebagai ahli ta'sib. Sehingga dia tidak mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Dia tidak mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Ini ab. Adapun bila mana ahli warisnya tersebut adalah jad dengan akhsyaqiq, jad dengan akhsyaqiq, maka jad tidak bisa menghalangi akhsyaqiq. Jad tidak bisa menghalangi akhsyaqiq untuk kemudian tidak mendapatkan harta warisan. Ada sebagian pendapat dari para ulama, ini terjadi khilaf. Namun yang rajih, wallahu a'lamu bishawab, ana sendiri cenderung ke pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin, itu sama. Jadi yang rajih jad menyebabkan akhsyaqiq juga tidak mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Itu ala rajih. Ala rajih, kalau sepakat para ulama menyebabkan akhsyaqiq tidak mendapatkan harta warisan, tapi kalau jad ala rajih sama dengan dalam kasus pertemuan antara dengan akhsyaqiq. Cuman kalau bab yang kedua ini antum tidak faham, tidak masalah. Ana memberikan rekomendasi tazkiyah, tidak faham, tidak masalah. Nanti dipahami terkhusus dalam bab at-ta'sib. Yang antum pahami adalah perbedaan yang pertama. Dalam permasalahan Umar Yatain, maka jad tidak bisa menggantikan posisi ab untuk menyebabkan mendapatkan thulutsul baqi. Ya mungkin ini bisa saya sampaikan, mungkin mulai besok ada PR. Kalau besok itu ada PR, jadi pertemuan setelahnya ngoreksi PR dan murojaah. Saya harapkan taklim kita ini betul-betul maksimal menghasilkan santri yang benar-benar paham sebagai faraid yang bisa menguasai dan bisa menerapkan ilmu ini, mengajarkan ke yang lain, tidak sebagaimana ta'lim-ta'lim yang lainnya yang tidak ada penekanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya fadal. Ha. Iya, sama. Perempuan laki-laki enggak ada beda. Iya. Enggak apa-apa. Bukan mahram itu. Anak kan bilang mulai besok. Bukan sekarang. Iya, sabar. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kapan? Maksudnya apa? Ya, perinciannya seperti pembahasan yang sebelumnya itu. Kakek kriterianya adalah tidak ada perantara antara dia dengan sang mayit itu seorang apa? Perempuan. Kalau seorang nenek, kriterianya tidak ada perantara antara dia dan sang mayit seorang pria yang sebelumnya perempuan, itu kriterianya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terendah menyebabkan yang di atas tidak mendapatkan harta warisan. Yang terendah, berarti yang terkuat seperti Ummul Ab menyebabkan Ummu Ummil Ab dan Ummu Abil Ab tidak mendapatkan harta warisan karena dia yang terkuat hubungannya dengan sang mayit. Hah. Iya, ha. Umil ab. Iya, enggak apa-apa. Bapak tidak menyebabkan nenek itu tidak mendapatkan hak warisan. Yang menyebabkan nenek tidak mendapatkan harta warisan adalah bila mana dijumpai ada seorang nenek yang lebih dekat hubungannya dengan sang mayit, atau ada seorang apa? Seorang ibu kandung sang mayit. Bukan ibu tiri ya, ibu kandung sang mayit. Ya, fadal. Kenapa? Kenapa? Iya, Bakar kan meninggal. Dapat harta dari mana ya? Mungkin dia pengusaha. Ya, banyak kemungkinannya. Iya, kalau enggak masih bayi enggak dapat harta. Enggak punya tarika. Enggak punya tarika ya, selesai sudah.